نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أحبتي في الله، رحمني ورحمكم الله. الحمد لله dengan نعمت yang senantiasa Allah berikan kepada kita yang tiada hentinya, patut senantiasa kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas berbagai limpahan ni'matnya ini, dan senantiasa kita bersabar di kehidupan dunia ini, yang tentunya kehidupan dunia ini jika seandainya kita bandingkan dengan kehidupan akhirat, tentu tidak ada tandingannya hinanya dunia ini. Tiada artinya di sisi Allah sebuah perkataan indah dari Ibnul Jauzi, rahimahullah rahmatan wasi'atan. Kata beliau, ya nafsu, wahai jiwa, berlelah-lelahlah qalilan, berlelah-lelahlah dalam waktu yang sedikit ini, dalam kehidupan dunia ini berlelah-lelahlah, waktunya sedikit sekali. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam beliau menyebutkan umur umatnya, umur kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, umur kita baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70 tahun umur umat Muhammad. Adapun yang lebih dari itu sedikit sekali. Umur umat Muhammad 60 sampai 70 tahun. Lebih dari 70 tahun sedikit sekali. Dan memang nyata kita perhatikan, ketika umurnya telah menginjak 60 tahun, berbagai penyakit datang. Bahkan yang lebih dari 70 tahun tidak mampu untuk berjalan. Makanya kata Ibnul Jauzi, berlelah-lelahlah dalam waktu yang sedikit ini, hanya 60 sampai 70 tahun. Berlelah-lelahlah. Tastarihi fil firdaus kathiran. Nanti engkau beristirahat di syurganya Allah di waktu yang sangat lama. Oleh karenanya, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita pergunakan waktu kita di dunia ini, waktu kita yang sementara ini, yang kata Nabi tidak lebih 60 sampai 70, biarpun lebih sedikit sekali. Maka bersabarlah Berlelah-lelahlah saat ini agar kita nantinya bisa beristirahat di surga Allah. Jangan malah kita beristirahat di dunia, kita akan kewalahan nantinya di yaumil qiyamah, di neraka Allah yang setiap harinya akan disiksa tidak ada hentinya, bahkan sedikit pun, sedetik pun tidak ada hentinya siksaan Allah. Oleh karenanya, dalam waktu singkat kehidupan kita di dunia ini, bersabarlah, berlelah-lelahlah. Berlelah-lelahlah untuk beramal saleh. Engkau melakukan berbagai ketaatan di umur hanya 60 sampai 70 tahun. Dan nantinya insyaAllah kita bisa beristirahat dengan tenang di syurganya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semuanya agar kita bisa dengan mudah beramal saleh di kehidupan dunia ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan Matan Jawami'il Akhbar yang ditulis oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Saat ini kita telah memasuki hadis yang keenam. Hadis yang keenam yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Beliau menyebutkan al-hadithu as-sadisu, hadis yang keenam. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala. Dari Abdullah bin Umar. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Kata Rasul, al-muslimu, seorang muslim. Man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Yaitu siapa saja yang muslim lainnya selamat. Min lisanihi wa yadih, dari keburukan lisan-lisannya, wa yadih, dan tangannya. Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Adapun orang yang hijrah, orang yang hijrah, man hajara ma nahallahu anhu, yaitu siapa saja yang menjauhi ma nahallahu anhu, apa-apa yang Allah larang. Itulah muhajir, orang yang hijrah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Al-Bukhari. Wa zada at-Tirmizi wan-Nasa'i, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i dalam riwayat yang lain menyebutkan wal mu'minu man aminahun nasu ala dima'ihim wa amwalihim. Adapun seorang mukmin yaitu siapa saja yang manusia merasa aman, ala dima'ihim wa amwalihim, aman darahnya dan aman harta-hartanya. Wazada al-Baihaqi, dalam riwayat Imam Baihaqi beliau menyebutkan, wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun mujahid, orang yang berjihad, adapun mujahid, man jahada nafsahu fi ta'atillah, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatannya kepada Allah. Wal mujahidu man jahada nafsahu fi ta'atillah. Adapun orang yang berjihad, mujahid, yaitu orang yang bersungguh-sungguh dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada hadis yang keenam ini, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di beliau mengumpulkan beberapa riwayat, antara satu riwayat dengan riwayat yang lain memiliki kaitan, saling melengkapi. Yang pertama beliau menyebutkan tentang al-muslim, orang yang Islam. Kemudian beliau menyebutkan tentang al-muhajir, orang yang berhijrah. Dalam riwayat lain beliau menyebutkan tentang al-mu'min, orang yang beriman. Kemudian di riwayat yang terakhir beliau menyebutkan tentang al-mujahid, orang yang berjihad di jalan Allah. Tentunya ini beliau kumpulkan karena di sana memiliki keutamaan yang luar biasa. Islam, hijrah, iman, dan jihad. Empat amalan yang sangat mulia di dalam Islam. Kemudian beliau menyebutkan penjelasan dari apa yang beliau sebutkan. Yang pertama beliau menyebutkan tentang al-muslim. Sebelumnya, ma'asyaral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang meriwayatkan hadis ini adalah Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Seperti biasa, sebelum kita bacakan syarahan hadis, penjelasan hadis, kita bacakan sedikit biografi yang meriwayatkan hadis tersebut. Hadis yang mulia ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, beliau merupakan anak dari khalifah kedua di dalam Islam setelah Abu Bakar, yakni beliau anaknya Umar. Beliau sejak kecilnya telah dididik di dalam asuhan yang Islami, dididik di dalam syariat yang mulia ini dari beliau-belia. Dan beliau radhiyallahu anhu terkenal sebagai orang yang zuhud terhadap dunia. Beliau juga terkenal dengan keilmuannya. Bahkan beliau banyak kemiripan dengan orang tuanya Umar, salah satunya pada sifat kepemimpinan. Beliau dikenal dengan orang yang sangat adil. Bahkan dahulu ketika Umar di masa-masa akhir kekhalifahannya, ada sebagian sahabat yang mereka merekomendasikan Abdullah bin Umar sebagai penerus bapaknya. Namun hal ini tidak diizinkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Abdullah bin Umar dari kecilnya beliau adalah orang yang sangat taat di dalam menjalankan syariat Islam. Bahkan pernah beberapa kali beliau meminta izin kepada Rasulullah untuk mengikuti perang, untuk berperang bersama Rasulullah. Namun Rasulullah tidak mengizinkan beliau ikut berperang. Kenapa? Karena ternyata usianya masih sangat kecil. Namun beliau memiliki semangat yang luar biasa untuk menegakkan kalimat Allah. Usia kecil, beliau bersemangat ikut berperang bersama Rasulullah. Bahkan bukan satu kali, sampai beberapa kali, hingga akhirnya ketika umurnya telah sampai, Rasulullah izinkan beliau untuk mengikuti perang. Bahkan disebutkan dalam riwayat, ketika beliau hendak meminta izin kepada Rasulullah untuk ikut berperang, beliau membawa pedang. Usianya kecil, membawa pedang, ingin berperang bersama Rasulullah melawan musuh-musuh Islam. Namun Rasulullah tertawa. Kenapa tertawa? Ternyata pedangnya ini lebih besar daripada Abdullah bin Umar. Beliau masih kecil memegang pedang, diseret itu pedang. Namun semangatnya dalam menegakkan kalimat Allah, semangatnya dalam agama ini, bahkan sampai dikisahkan hal yang tadi kita sebutkan. Itu tentang semangat beliau dalam menjalankan syariat yang mulia ini. Dan juga beliau adalah orang yang sangat berilmu, orang yang faqih di dalam agama ini. Pernah dahulu ada seseorang menjual untanya kepada beliau. Beliau juga ahli dalam perniagaan. Seseorang hendak menjualkan untanya kepada Abdullah bin Umar. Dan ternyata orang yang menjualkan untanya tersebut adalah orang yang terdesak, orang yang membutuhkan uang, sehingga beliau menjual dengan harga yang murah. Seperti kita ketika ada orang yang hendak menjualkan sesuatu kepada kita, lantas kita akan melihat kondisi barangnya baik apa tidak. Begitu juga Abdullah bin Umar, beliau melihat kondisi untanya. Ternyata barakallahu fikum, setelah beliau mengecek, kalau istilah kita speknya, beliau mengecek unta tersebut, lantas beliau menyebutkan kepada orang yang menjualkan untanya, ini unta tidak cocok dihargai dengan harga segitu. Beliau naikkan penawarannya. Bayangkan, beliau naikkan penawarannya. Dari harga yang rendah dijual, beliau lihat kondisi unta tersebut, beliau naikkan. Dalam kondisi beliau yang ingin membeli, tidak mengambil keuntungan dengan keadaan penjual. Begitu faqihnya beliau di dalam mengamalkan, di dalam bermuamalah. Dalam kondisi yang seperti itu, beliau tidak ingin menzalimi siapapun. Beliau menjual, beliau membeli unta tersebut dengan harga yang semestinya. Bahkan dalam kisah tersebut, para ulama mereka menyebutkan salah satu hukum syarat dalam jual beli, yaitu harus ada keridhaan dari penjual. Kalau seandainya penjual tidak ridho, terpaksa dia menjual padahal dia tidak mau menjual. Akhirnya dijual dengan harga yang bukan sebagaimana mestinya. Sebagian melarang muamalah yang seperti ini. Dari kisah Ibnu Umar, Abdullah bin Umar. Sampai segitunya faqihnya mereka, tidak ingin menzalimi siapapun. Tentunya kita ahlu sunnah salafiyin, begitulah muamalah mereka, para pendahulu kita. Jangan malah kita ngikuti orang-orang di luar sana, malah mencari siapa yang terdesak. So yang mekarat peng, kesana kita menuju ke orang tersebut, padahal dalam kondisi dia membutuhkan. Seandainya dia tidak butuhkan, dia tidak akan menjual barang tersebut dengan nilai yang murah. Makanya mereka para ulama, orang-orang yang faqih dalam agama ini, mereka tidak sembarangan, tidak ingin menzalimi siapapun dalam keadaan bagaimanapun. Mereka akan memberikan hak-hak sebagaimana mestinya. Itulah praktek muamalah yang dicontohkan oleh Abdullah bin Umar. Itulah sedikit apa yang disebutkan tentang Abdullah bin Umar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang keenam ini, hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, beliau menyebutkan perkara pertama, yaitu al-muslim. Seorang muslim, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Seorang muslim, yaitu adalah orang yang muslim lainnya selamat dari kejelekan lisannya dan tangannya. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, beliau mensyarah hadis tersebut di dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar. Kata beliau, "Wa dzalika anna al-Islam al-haqiqi." Oleh karena itu, Islam yang sebenarnya, kata beliau, huwa al-istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah. Itu Islam yang sesungguhnya, berserah diri kepada Allah. Wa takmilu 'ubudiyyatihi wa qiyami bi huquqihi wa huquqil muslimin. Dan termasuk Islam yang sesungguhnya, Islam yang hakiki, yaitu menyempurnakan ibadah dan menegakkan hak-hak Allah wa huquqil muslimin, dan hak-hak manusia. Itulah Islam yang sesungguhnya, menyempurnakan ibadah kepada Allah, menegakkan hak-hak Allah, juga menegakkan hak-hak kaum muslimin. Wala yatimmul islamu hatta yuhibba lil muslim ma yuhibbu li nafsih. Maka tidak sempurna keislaman seseorang, tidak sempurna Islamnya. Kapan? Hatta yuhibba lil muslimina ma yuhibbu li nafsih. Sampai dia mencintai lil muslimin, untuk kaum muslimin, ma yuhibbu li nafsih, apa-apa yang dia cinta terhadap dirinya sendiri. Itulah Islam yang sebenar-benarnya. Tidak akan sempurna keislaman kita sehingga kita mencintai bagi muslim yang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. ولا يتحقق ذلك إلا بسلامتهم من شر لسانه وشر يده. Dan kesempurnaan Islam tidak akan terwujud. Islam yang pada diri kita, yang ada pada diri kita, tidak akan terwujud illa bisalamatihim, kecuali dengan selamatnya kaum muslimin, min syarri lisanihi wa syarri yadihi, kecuali dengan selamatnya kaum muslimin dari kejelekan lisannya, wa syarri yadihi, dan kejelekan tangannya. Ketika kaum muslimin telah selamat dari kejelekan lisannya dan dari kejelekan tangannya, menunjukkan bahwasannya keislaman pada diri seseorang telah sempurna. Begitu juga sebaliknya, ketika kaum muslimin tidak merasa selamat, merasa terganggu dengan kehadiran orang tersebut dikarenakan kejelekan lisannya, mudah mengumpat, menjelekkan orang lain, memaki orang lain. Ketika di depannya dia sebutkan hal-hal yang baik, ternyata di belakangnya dia mengumpat, menyebutkan hal-hal yang buruk terhadap saudaranya. Ini menunjukkan bahwasannya keislaman pada diri seseorang tersebut belum sempurna. Apabila kejelekan lisannya mampu dia cegah, dia tidak menjelekan orang lain, dia tidak menghibah orang lain, namun kejelekan tangannya dirasakan oleh orang lain juga menunjukkan tidak sempurnanya keislaman pada diri seseorang. Dan ini yang perlu kita perhatikan. Kita tidak menghibah saudara kita, kita tidak menjelekkan mereka, namun ketika kita berkehidupan, bersosial, bermasyarakat dengan mereka, mereka merasa gangguan tangan kita, gangguan dari perilaku kita. Kita bertetangga dengan mereka, terkadang ada hal yang membuat mereka terganggu. Mungkin ada sampah-sampah di rumah kita, yang mungkin sampah itu sampai tercium oleh tetangga kita, termasuk dari kejelekan tangan kita. Atau mungkin kita memiliki anak kecil, pakai Pampers umpamanya, kita buang sembarangan. Ini juga termasuk ke dalam keburukan tangan-tangan kita terhadap kaum muslimin yang lain. Kita tidak menghibah mereka, kita tidak menjelekkan mereka, namun secara tidak langsung kelakuan kita, tingkah laku kita mengganggu mereka. Ini juga menunjukkan tentang tidak sempurnanya keislaman yang ada pada diri kita. Atau mungkin kita membeli makanan yang lainnya yang ternyata udang umpamanya, kita membeli udang, kita bersihkan, kita taruh di belakang rumah, lupa kita buang. Saudara kita mencium baunya. Ini juga termasuk dari kejelekan tangan-tangan kita. Makanya kita harus berhati-hati. Bukan hanya berhati-hati mulut saja, tingkah laku kita yang mungkin tidak kita sadari telah menyakiti kaum muslimin yang lain, ini juga menunjukkan tentang lemahnya, tidak sempurnanya keislaman kita. Atau mungkin mulut kita tidak mampu mengejek orang lain, tidak menjelek-jelekkan dia, namun ternyata status WA-nya mengarah ke si fulan, mengarah ke si Alan. Dia tidak mengucapkan dengan lisannya, namun kejelekan tangannya dirasakan oleh orang lain. Makanya seorang muslim yang hakiki, yang sebenar-benarnya, yaitu ketika muslim lainnya merasa selamat dari gangguan lisannya dan gangguan tangannya. Fa inna hadha aslun hadha al-fardhu alladhi 'alayhi lil muslimin. Hal ini merupakan pokok, pokok keislaman. Ketika kita menjaga lisan-lisan kita, menjaga tingkah laku kita, merupakan pokok keislaman yang diwajibkan bagi kita semua, yang harus kita tunaikan untuk muslim yang lain. Jangan sampai mereka terganggu. Faman lam yuslim al-muslimuna min lisanihi aw yadihi kaifa yakunu qa'iman bil fardhi alladhi 'alayhi li ikhwanihi al-muslimin. Kalau seandainya kaum muslimin tidak merasa selamat dari lisannya, tidak merasa selamat dari gangguan tangannya, bagaimana mungkin dia bisa menegakkan kewajiban yang satu ini? Bagaimana mungkin ada Islam pada diri seseorang tersebut ketika tidak dia tunaikan apa yang disebutkan di sini? Dia mengaku Islam, namun ada hak-hak di dalam keislaman tidak ditunaikan. Bagaimana bisa disebut dia seorang Islam? Syekh Utsaimin beliau menyebutkan, wa ulima min hadzal haditsi anna man lam yaslam annasu min lisanihi aw yadihi falisa bimuslim. Langsung beliau sebutkan, dari hadis ini kita ketahui bahwasannya siapa saja yang manusia tidak selamat dari bahaya lisannya, dari bahaya tangannya, falaysa bimuslim, maka dia bukan orang Islam, maka dia bukan orang Muslim. Langsung beliau sebutkan. Kalau tadi Syekh As-Sa'di beliau menyebutkan orang yang kurang keislamannya, tidak sempurna Islamnya, Syekh Utsaimin berpendapat lain. Ketika mereka tidak menunaikan hak-hak keislamannya, yaitu menjaga manusia dari keburukan tangannya, keburukan lisannya, maka enggak pantas dia disebut Muslim. Sampai segitunya. Bagaimana jadinya ketika kita tidak disebut sebagai orang yang Muslim? Tentu ini pukulan yang sangat telak. Terlepas dari perselisihan yang disebutkan oleh para ulama, Syekh Utsaimin menyebutkan bukan seorang Muslim. Syekh As-Sa'di menyebutkan tidak sempurna Islamnya. Namun di sini dapat kita pahami, ketika kejelekan lisan kita, kejelekan tangan kita membahayakan kaum muslimin yang lain, artinya ada tanda-tanya dalam keislaman kita. Kemudian Syekh Utsaimin melanjutkan, hakadha akhbaran nabiyyu alaihi salatu wassalam, begitulah yang dikhabarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Walaysa ikhbarun nabi sallallahu alaihi wasallam limurajadin an na'lama bihi faqat. Dan bukanlah khabar yang telah dikhabarkan oleh Nabi hanya untuk kita ketahui. Bukan itu. Nabi menyebutkan tentang seorang Muslim, yaitu Muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Kita ketahui. Bukan hanya itu tujuannya. Bukan hanya untuk kita ketahui. Bal lina'lama bihi wa na'mala bihi, bahkan untuk kita ketahui, wa na'mala bihi, dan untuk kita amalkan. Bukan hanya dikumpulkan ilmunya tanpa diamalkan. Bukan demikian. Bahkan ada yang menarik yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Syakir dalam Wasaya al-Aba lil Abna. Beliau menyebutkan tentang orang berilmu dengan orang yang jahil, orang yang memiliki ilmu dengan orang yang jahil. Beliau menyebutkan perbedaan. Orang yang jahil ketika di tengah-tengah masyarakat, mereka akan memberi uzur, akan menganggap hal itu biasa karena dilakukan oleh orang yang jahil, orang yang tidak paham ilmu. Kita contohkan anak-anak yang tidak mengaji, anak-anak yang jauh daripada pendidikan agama, yang biasanya orang sebutkan dia aktivitasnya hanya di pinggir laut, akhirnya keluar dari mulutnya kata-kata kotor. Masyarakat menilai hal itu adalah hal biasa, Kenapa? Karena dia memang jauh dalam agama. Uzur. Dia tidak pernah menuntut ilmu. Makanya keluar dari kata-katanya, dari mulutnya kata-kata kotor, diberikan uzur oleh masyarakat. Namun berbeda halnya ketika yang mengucapkan kata-kata kotor adalah orang-orang berilmu. Masyarakat akan menilai anak-anak yang tumbuh di pondok pesantren, pulang ke rumahnya mengucapkan kata-kata kotor. Masyarakat akan menilai. Bubut nam tuni jabut. Menjadi tanda tanya. Tidak akan dimaklumi, tidak akan diberi uzur. Begitulah keadaan orang yang jahil dan orang yang memiliki ilmu. Begitu juga kita. Kita telah mengetahui apa yang Rasul sebutkan. Dan yang Rasul sebutkan tidak cukup hanya kita ketahui. Bal na'mala bihi. Bahkan harus kita amalkan. Kita yang lebih berhak mengamalkan. Wa illa famal fa'idatu min kalamin la yu'mal bihi. Kalau tidak kita amalkan, famal fa'idah, apa fa'idahnya? Min kalamin la yu'mal bihi. Dari sebuah ucapan yang tidak diamalkan. Apa faedahnya Rasul alaihi salatu wasalam memberikan kepada kita ilmu tentang seorang muslim? Namun kita tidak mengamalkan, apa faedahnya? Bahkan kerugian yang kita dapatkan. Seperti contoh tadi, dia telah memiliki ilmu, anak-anak telah memiliki ilmu. Bahkan ilmunya memudaratkannya. Orang-orang akan menilai rugi dia menuntut ilmu. Kalau seandainya ucapannya demikian, begitu juga dengan kita. Rugi kita memiliki ilmu ketika tidak kita amalkan. Famal faedah? Apa faedahnya? Idzan fahris in kunta turidul Islam haqqan ala ay yaslama an-nasu min lisanika wa yadika hatta takuna musliman haqqan. Oleh karena itu, Syekh Utsaimin, maka bersemangatlah. Kalau engkau ingin menjadi Islam haqqan, Islam yang sebenar-benarnya, maka selamatkan kaum muslimin yang lain dari kejelekan lisanmu dan kejelekan tanganmu. Hatta takuna musliman haqqan, sampai engkau menjadi muslim yang sejati. Inilah yang disebutkan oleh beliau rahimahumullah. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berikan kemudahan agar lisan-lisan kita, tangan-tangan kita bisa terbebaskan kaum muslimin dari kejelekannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.